penulis kitab niki. Madhab Hanafi, madhab Maliki, ziarah kubur niku ditekanaken nang dina Jumat. Dina sedurunge lan dina sawise. Beda kalian pendapat niki Hanabilah was Syafi'iyah. Madhab Hambali lan madhab Syafi'i. Ila qaulihim, ila qaulihim nganti ucapane la farqa fi ziarah. Teng kitab niki dipun sebutaken ora ana perbedaan ing dalam ziarah baina maqabir al baina kaunil maqabir qaribah au ba'idah. Ora ana perbedaan ing antarane kuburan sing cedhek utawa kuburan sing aduh. Tenggiki dipun sebutaken teng kitab niki nggih. Dipun sebutaken ora ana perbedaan antara kuburan cedhek, kuburan teng kampunge, teng desane, kalian kuburan sing napa? Atuh. Wa khalafa al-Hanabilah. Bedani pendapat mau kelompok madhab Hambali. Bal yundabus safaru, bahkan menurut madhab Hambali, menurut kitab niki nggih, dianjurakan as-safar, lunga li ziaratil mauta, lunga tujuane ziarah wong sing wis mati, khususan maqabir as-salihin, khususe kuburan-kuburane wong-wong saleh. Khususan maqabir as-salihin, khususe kuburane sinten? Wong-wong sing saleh. Niki disebutakan teng kitab niki. Amma ziyaratu qabri rasul, dene ziarah kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahiya mongko ziarah kuburane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min a'zamil qurbi, termasuk takorrub sing paling gede, cara nyedek-nyedek maring Allah azza wa jalla sing paling agung. Nggih, niki dipun sebutaken teng kitab napa wau? Madzahib fikih ala madzahib al-arba'ah. Tulisan Abdurrahman Al-Jaziri. Halaman 540 juz pertama. Nah, seniki pitakonan-pitakonan ngaten. Pitakonan ngaten. Ma aslu zikruhul ayyam al-mu'ayyanah li ziyaratil kubur. Napa landasane nyebut-nyebut dina-dina khusus? Mau kan disebut Jumat, disebut sedurunge Jumat, disebut sawise Jumat. Napa landasane? Niki pitakonane sing tanglet nggih maring ulama. Pitakonan ingkang nomor kali, ma tafdhilu qawli bal yundabu as-safaru li ziyaratil mauta khususan as-salihin. Napa keutamaane ucapan dianjurakan safar lelungan go ziarah wong sing mati khususe wong-wong saleh. Hal hadza lahu aslun fis syariah? Napa niki wonten asal usule ing dalam syariat? Pitakonan ingkang nomor 3. Ma haqiqatu qawli la farqa fi ziyarah baina kaunil maqabir qaribah au ba'idah? Napa hakikate ucapane penulis kitab kita bau oranana perbedaan ing dalam ziarah antara kuburan sing cedek utawa kuburan sing atuh. Nggih. Ka'anna hadzal qaul fihi dalil sadurihal. Kados-kados ucapan iki dadi dalil lunga maring panggonan sing atuh. Nggih. Nggo napa? Nggo ziarah. Pun, ini pitakunan-pitakunannya. Kita badhe ningali jawaban. Jawaban ulama-ulama kaitanipun kalian pitakunan-pitakunan ini. Jawaban pertama. Nggih, jenengan ampun mendhet sing wau ning mendhet jawaban ini nggih. Kok salah paham niki? Hah? Mangke jenengan mendhet jawaban niki. Niki kan wonten kitab fikih ala madzahibil arba'ah. Isi ning kitab niki. Lah, tiang niki bingung niki. Napa wonten asalane niki? Napa nonton landasane sing niki? Napa keutamaane niki? Nah, ditakokaken kan maring sinten ulama-ulama. Lah, kita badhe mendhet jawabane ulama. Nggih, mangke sing jenengan pendhet niki jawabane ulama nggih. Amun sing wau, ngoten niku nggih. Paham? Nggih, seniki jawabane ngoten. Awalan, ziaratul kubur masru'ah. Jawaban pertama, ziarah kubur disyariatakan. Kanti dalil-dalil hadis ya, ingkang samun kita sebutakan. Napa tujuannya lil itti'ad? Nggo jiot pelajaran. Nggo ngemut-emut akhirat. Lan jalukaken pangapura rahmah nggih sinten? Nggo si mayit. La li du'ail amwat. Dudu jaluk maring wong-wong sing mati. Tujuan ziarah kubur ndongakna maring sinten? Wong-wong sing dikubur. Wong-wong sing wis mati, menuli pangapura, menuli rahmat, niki dudu jaluk maring wong-wong sing mati. Nggih, penting niki, perhatikan niki, catet niki. Ziarah kubur niku dudu jaluk maring wong sing mati. Lan ziarah kubur dudu jaluk maring wong sing mati supaya sing mati aweh manfaat maring wong sing jaluk. Nggih. Aw yakshifu anhu utawa ziarah kubur dudu supaya sing diziarahi buang kerutan. Utawa ziarah kubur dudu tekse mboten kenging ziarah kubur duwe tujuan wong-wong sing mati bisa buang madorot. Saya kira dipahami? Nah, nek onten tiang ziarah kubur malah jaluk maring sing mati. Terus duweni keyakinan nggih nalikane jaluk maring sing mati engko kerutane diilangi dening sinten? Wong sing mati. Fa inna hadza syirkun. Nah, sing kaya mau kelebu apa? Syirik. Wala farqa fi dzalik bainas salihina wa gharihim minal mu'minin wal muslimin. Ora ana perbedaan. Napa niku sing dizarai wong soleh utawa sing dizarai dudu wong soleh. Maksudnya apa? Nek ana wong ziarah. Terus tengrika niku njaluk-njaluk. Mbuh niku sing dijaluki soleh. Paham? Mbuh niku sing dijaluki mboten soleh. Niku klebu napa? Syirik. Sebab wonten kemungkinan nek sing dijaluki ora soleh syirik. Nggih. Ni nek sing dijaluki sing mati niki wong sing soleh ora syirik. Lah wong kae wong soleh beda karo wong sing ora soleh. Mungkin dibedakaken sih. Paham? Pun, jawaban pertama. Sanian, nggih. Sanian, jawaban ingkang nomor kali. La farqa fi ziyaratil kubur baina yaumil jum'ati wa ghairihi min ayyamil usbu. Oranana perbedaan. Orang beda nih. Ing dalam ziaratul kubur ing antarane dina Jumat lan dina-dina liane sekang dina-dina seminggu. Ajeng Jumat, ajeng dina Kamis, ajeng Ahad, Selasa, Rebo. Boten nonton apa nih? Boten nonton perbedaan. Wallah alam, teng sebagian daerah, mungkin daerah ngeriki nggih. Niku nek Kamis rame wong ziarah. Kamis sore. Nggih, mangke Jumat, Jumat kliwon. Nggih, Kamis sore Jumat kliwon niki rame biasa. Nggih, sing kula amati teng daerah kita sebagian ngeten. Leres mboten? Hah? Menjelang Jumat kliwon. Jadi Kamis sore malamnya Jumat kliwon. Nggih, Kamis mau dipilih. Kamis teh sih dipilih. Dipilih napa? Engko begini Jumat napa? Lah niki pun niki pun mboten leres ngene iki. Nggih, niki mboten leres ngene iki. La farq. Mboten ten perbedaan ing dalam ziarah kubur. Napa nikutina Jumat, napa nikutina lian, sami. Napa sebabnya dianggap sami, napa landasan nenek niki sami. Lianna hulam yasbut anin nabi, sebab orang nana dalil. Sekang nabi, alaihi salatu wassalam, annahu khassasa yauman minal usbu. Orang nana dalil, sekang nabi, nek nabi ngususakan dina, sekang dina-dina seminggu, go ziarah napa? Boten tendalil. Fatakhsisu yaum li ziyaratiha bid'ah muhdatsah. Mengkhususkan dina nggo ziarah kubur bid'ah muhdatsah. Nggih, berarti niki napa niku dina, napa niku bulan? Kan bulan kan nggih wong pada mengkhususkan nggih. Bulan ruwah niki. Nggih niki meh niki. Ampun nggih. Mun mlebu nggih bulane nggih. Mun mlebu kan? Nggih bulan Sya'ban nggih. Sya'ban niki pun mlebet nggih, Mbah. Bulan Sya'ban pun mlebet derek. Kayane pun tanggal pinten sedih. Tanggal kali. Napa fadilah ya nih bulan Sya'ban? Nah, napa fadilah amalan teng bulan Sya'ban nih? Gae fadilah amalan bulan Sya'ban apa? Biasa. Hah? Napa? Fadilah amalan bulan Sya'ban. Sing perlu dikeh-kehaken apa? Puasa. Dalilin apa? Pribun? Senin Kamis. Kayak ini kutop. Bener? Bet, terus? Pun? Apa enggak? Hah? Berarti mboten nonton keistimewaan teng bulan Sya'ban iki. Masalah puasa mboten nonton. Biasa-biasa mawon iki. Hadirin hadakumullah, anten hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari lan Muslim. Qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min sahrin aksara min sya'ban. Fainahu kana yasumu sya'ban kullah. Wa fi riwayatin kana yasumu sya'ban illa qalila. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pengendikanipun Aisyah. Pengendikanipun sinten? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahrin aksar min sya'ban. Lam yakunin nabi. Apa maknanya? Lam yakunin nabiyyu yasumu min sahrin aksar min sya'ban. Ora ono nabi puasa sekang bulan sing luwe akeh tenimbang bulan sya'ban. Tegese napa? Nabi alaihi salatu wasallam nalikane bulan sya'ban, puasa niku puasa akeh banget puasan. Jadi mboten biasa. Mboten mung Senin Kamis, mboten mung napa? Ayyamul Bait. Ning Nabi alaihi salatu wasallam nalikane bulan apa? Bulan sya'ban. Niki ngekeh-kehaken puasa. Aksar orang anak sing luwe akeh puasane Nabi alaihi salatu wasallam ing sekang bulan sing ngungkuli puasane Nabi nang bulan apa? Sya'ban. Fa innahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha maringi penjelasan, fa innahu kana yasumu sya'ban kullah. Mongko satemene Nabi alaihi salatu wasallam puasa nang bulan sya'ban saben dina. Kullah. Nggih. Berarti kabeh ngaten niku. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat sanes dipun sebutaken kana yasumu sya'ban Nabi alaihi salatu wasallam puasa sya'ban illa qalila kejaba sithik sing ora puasa. Berarti dina-dinane niku dipenuhi dening Nabi alaihi salatu wasallam napa? Puasa. Riwayat hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari lan al-Imam Muslim. Saking hadis niki berarti wonten fadilah puasa ing dalam bulan apa? Sya'ban. Nggih, jenengan puasa ngenjang prei sedina misalnya puasa male puasa prei male sedina. Kenging bagus apik sebab niki sing dilambai dening sinten? Nabi. Coba balik ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qadha nggih lha terus kaya napa bo niku masalah pribadine Aisyah oleh ngodo puasane nang bulan sya'ban lha terus kaya napa. Oh, niku masalah sanes. Nggih, niku masalah wong sing kodo kan. Lah niki kan wong sing wis beres, wis napa niku. Nggih. Nggih. Lagi niki wau kan jenengan nyebutaken praktek Aisyah uliyah kodo. Oleh ngoto nyarutangi puasa wajib niku nang bulan sya'ban. Nah terus sing ditakut tanglutakan. Nah niku wallah alam. Nggih. Kok idae nek wong niku duwe utang puasa cepet-cepet. Kok idae cepet-cepet. Kenging mboten ditunda ngantos akhir kenging. Ini ku kan. Nggih, wallah alam mungkin Aisyah duwe masalah napa? Wallah alam. Sing jelas hadis niki penjelasan Aisyah nggih. Aisyah nyeritakan keadaan Nabi. Niki duduk Aisyah sing lakoni niki. Nggih leres nggih. Aisyah nyeritakan nek Nabi niku nalikane bulan Saban ngekehkan apa? Puasa. Bahkan dipun sebutaken kullah teng riwayat sanes Aisyah nyebutaken oleh ora puasa mung sedidik nalikane bulan Saban. Ini gimana gak sing pada ahli puasa? Jadi kan ahli mboten? Napa perlu diahlikaken nek? Niki kenging mangga bagus apik. Nggih. Di antara faedah di antara hikmah ngekeh-kehaken puasa teng bulan Sya'ban sedurunge Ramadan niki kan. Ulama maringi keterangan. Wal hikmah min dalik. Hikmah ngekeh-kehaken puasa teng bulan Sya'ban. Wal hikmah min dalik annahu yakunu baina yaday Ramadan karwatib baina yadayil faridho. Jadi puasa sunat Sya'ban. Ngeten nggih bahasane nggih? Puasa sunat bulan Sya'ban niku digambarakan dening ahlul ilm dening ulama niku kaya dene salat-salat sunat rawatib baina yadayil faridah tadi salat sunat apa rawatib baina yadai napa baina yadai niku nang ngarepe nang nggih intine di hadapan lah bahasa Jawane napa niku. Nggih mboten kudu nang arepe kudu mboten kudu nang gurine wong rawatib sih. Nggih intine niku kedudukan puasa sunat Sya'ban niku kedudukane niku kaya dene salat apa? Rawatib nang dihadapan salat fardu ngaten niku. Soal ngelakoni salat sunate niki rawatib kan mboten mesti sedurunge kan? Niki kedudukane ngaten niku nggih. Jadi kemuliaan puasa sunat Sya'ban, kemuliaan puasa sunat salat puasa apa? Puasa bulan Sya'ban. Niku kaitane kedudukane puasa salat sunat rawatib baina ya dajil faridah. Ngaten niku. Kan salat sunat kan kedudukane pernah-pernah. Nah, sing paling utama salat sunat napa? Rawatib kan wonten sing rawatib wonten sing ghairu rawatib. Nah, antara rawatib kalian sing seliyane rawatib lebih mulia pundi? Rawatib. Nah niki kedudukan puasa nalikane bulan Sya'ban niku kaya dene kedudukane salat sunat rawatib. Nggih, walhasil saking hadis niki nggih yusannu saumuhu dianjurakan disunahakan puasa ngekekakan puasa ing dalam bulan Sya'ban yang bagi lil insan ayak sura minas siyam fi syahri Sya'ban aksar min ghairi seyogiane wong ngekekakan puasa ing dalam bulan Sya'ban ngungkuli akeh sekang bulan berarti perlu ditambahi Mbah Fatil sing jenengan pun biasa Senin Kemis ayamul bait niki sageti tambah lah sing dereng sih nangipun mangga intine niki nah niki keutamaan puasa bulan Sya'ban dene ziarah kubur mengkhususkan bulan Sya'ban kalah ziarah kubur teng bulan-bulan liyane, bulan Syawal kalah nek dibanding karo ziarah kubur nang bulan apa? Sya'ban. Bulan Ramadan kalah dibanding ziarah kubur nang bulan Sya'ban. Bid'ah. Hah? Pengkhususan. Duweni keyakinan niki lebih utama. Nang dina Jumat lebih utama. Misal ngaten nggih, nang dina Kamis lebih utama tenimbang dina liyane. Nang bulan Sya'ban lebih utama tenimbang bulan apa nih? Liyane. Niki termasuk bid'ah. Muhdatsah. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mboten nate ngususaken. Iki alasane. Nabi alaihi salatu wasallam mboten nate ngususaken dina sekang dina. Mboten nate ngususaken bulan sekang bulan. Terus mengkhususan ziaratul kubur teng salah sining bulan utawa nang salah sining dina niki bid'ah muhdatsah. Nabi alaihi salatu wasallam ngendika, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu." Wonten masalah saking iki? Sederenge kita jawab ingkang nomor 3. Puasa sunat bulan Sya'ban. Nabi sitik banget oleh ora puasa. Akeh-akeh puasa nang dina-dinane, nggih. Nek napa? Difulaken nek ningali hadis Aisyah wau kenging. Nggih. Lam yakunin nabi yasumu min sahrin aksar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kulla. Nek ningali fa innahu kana yasum monggo satemene nabi alaihi salatu wasalam kana yasumu nabi puasa Sya'ban kulla. Berarti kenging mboten? Kenging. Badhe jajal napa Pak Rahmat? Wis kelewatan. Nggih. Lah niki mesti wonten nembe mlebu tanggal pinten niki kok. Maksude pripun? Hah? Kenging mboten digandeng, disambung langsung bulan apa? Ramadan. Kenging mboten kenging. Sing mboten kenging, tiang niku puasa nang dina Syak. Bulan Sya'ban, mangke niku kan nonton dina-dina sing wong niku bingung. Ki jane wis Ramadan apa urung? Nek misale tanggal 21, ngeten niku. Sya'ban, ki wis mlebu Ramadan urung? Lah wis puasa bae, mbok wis mlebu. Lah niki mboten kenging malah. Paham? Nek wong niku biasa puasa, biasa Senin Kemis, niki wis ngrutinaken Sya'banan biasa. Iki mboten masalah, disambung mboten masalah. Sing mboten kenging niku wong sing napa? Ragu. Lah nggih ragu ke. Pemerintah urung ngumumna. Ning sebagian pihak ngumumna. Basa nu wis. Wis mlebu Ramadan. Jenengan ragu. Mboten kenging puasa. Niku sing dijenengi puasa nang dina napa? Syak. Mboten kenging. Dina mamang. Syak niku mamang. Nggih bener njenengan ngemutaken, pokoke ora ngerti syak sih. Dina sing mamang nggih wis Ramadan apa urung Ramadan. Nah, wong kadang-kadang ikhtiaton nggih. Nggih pengati-ati, lah ya wis puasa, bagus mlebu. Justru mboten kenging sing ngene iki. Nene tiyang ini niki biasa puasa. Paham? Biasa puasa Senin Kemis. Pas dina niku wong-wong pada ragu dheweke mboten ragu dina Senin puasa. Nggih mboten masalah. Paham? Wallahu ta'ala. Kita tinggali jawaban ingkang nomor 3. Salisan. La yajuzu safaru li ziyarati qabrin minal kubur. Sawa'un kana qabru nabiyyin ummin waliyin ummi ghairihima sawa'un qabru nabiyyin am waliyin am ghairihima la yajuz as-safar. Ora kena safar. Faham safar? Lelungan. Safar. Nek jenengan saking ngriki dugi kuburan Temung Safar Senes. Hah? Senes nggih? Nggih, mboten dijenengi secara uruf Safar. Lungan yang cedek. Niki mboten diistilahkan apa? Safar. Nggih, kuburan Temung kan sekilo paling. Nek sini iki jenengan sekang Kebumen mengdemak kuburane Sunan Jogokali. Napa Bu? Sinten? Sinten Demak? Sunan Kalijogo. Utawa Raden Fatah. Utawi mungkin teng Cirebon nggih. Wonten apal nggih njenengan? Sunan Gunung Jati. Mangke teng Kudus Sunan Muria, Kudus. Mangke Sunan Ampel Surabaya. Sunan Bonang teng Gude. Pamarti apa lho niki? Mangke kuburane Syekh Khalil Al-Bangkalani. Madura. Mangke sing sekupe internasional Syekh Badawi. Tengun di Badawi. Mesir. Safar, safar. Nyiapna bekal, gawa sangu, gawa kelambi. Safar ma'ruf lah, nggih. La yajuzu safar, la yajuzu safaru. Ora kena safar. Sing tujuane li ziyarati qabrin minal kubur. Sing tujuane ziarah kuburan sekang kuburan-kuburan. Malah kewali kepripun? Kewali kepripun maksudnya? Sing pada dilakoni ziarah mereka-mereka, sing cedek ora tahu. Enggak. Sawaun kana qabru nabiyin napa sing diziarahi niku kuburan nabi teng Madinah nggih au amwaliin napa niku sing diziarahi niku kuburan wali am ghairihima utawa silane dudu wali dudu nabi ning Presiden Soekarno nggih teng Blitar sing diku sing diziarahi kuburane Soeharto, Presiden Soeharto. Selo? Selo kiri. Selo kiri. Solo napa pun dek? Napa sing diziarahi niku kuburane Sultan? Lan sanes. Ziarah sing kaya niki la ya juz. Napa landasannya? Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalik. Sebab ana larangan sekang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengendikan ibu Nabi alaihi salatu wasallam, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Al Masjid Al Haram, Masjid Hadza, wal Masjid Al Aqsa. La tusaddur rihal. Saddurihal niku lunga maring salah sini panggunan sing atoh sing tujuane nggih takarrub nggih ibadah. Paham? Niki mboten kangge la li salasati masjid. Kejaba mung telung masjid. Jenengan nyiapna sangu, nyiapna bekal, lelungan nggih nuju maring Masjid Nabawi kangge, Masjid Haram kangge, Masjidil Aqsa kangge. Dene panggonan-panggonan sanese, Masjid Demak. Nggih? Masjid Demak. Mungkin masjid teng Washington. Terus duweni keyakinan khusus salat teng masjid mriku luwih utama. Niki mboten kangge. Kejabat telung masjid. Di atas dasar hadis niki, hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, wa ala hadza la yajuz as-safar. Atas dasar hadis niki, ora kena safar lelungan li ziarati qabri nabiyina sing tujuane ziarah kuburane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sing ziarah ini kuburan sinten mboten kenging. Kanti tujuan khusus ziarah kuburane sinten Nabi alaihi salatu wassalam. Wa inna ma yusafiru la sing kenging pripun? Sing kenging tiang niku safar lis sholah fi masjidihi. Tujuane supaya bisa ngelakoni sholat nang masjidin Nabi. Ampun tujuane nggih safar teng kota Madinah tujuane ziarah kuburane sinten? Nabi. Keliru. Sing bener nggih nalikane safar teng kota Madinah niki tujuane men bisa sholat nang masjid sinten? Nabi. Fi masjidi. Saking riki tambah salah malih. Niku wong-wong wadon tanpa mahram. Gilungane wong wadon kan kudu wonten mahrame nggih. Lah wong-wong wadon sini pada rame-rame ziarah kubur Wali Songo tanpa mahram. Sing lanang tinggal nang omah. Wong sing semangat ziarah wong wadon. Nah kita tambah salah malih niku. La tusafirul mar'ah illa ma'adi mahram. Salah tambah salah malih nek tengrikan jaluk-jaluk maring wali. Sebab niku syirik. Nggih, minimal bid'ah nalikane tiyang niki milih ndonga nang panggonan. Panggonan apa? Panggonan wali niki. Duweni keyakinan donga nang pinggire kuburane wali lebih mustajab tenimbang donga nang panggonan-panggonan dia. Dongane maring Allah mboten maring sinten? Mboten maring wali mboten. Dongane maring Allah Subhanahu wa taala. Ning kok nang apa kok milih panggonan iki? Nggih niki mungkin sing dimaksud Pak Marti wau kwalik-kwalik napa-napa. Napa malih nek ngetutaken pendapat ulama harame wong wadon ziarah kubur. Nggih, terus nalikane tiyang niku lelungan tujuan-tujuan singgah niki, niki mboten mboten kenging dilarang dening sinten Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, kata singgah sampun dipun sebutaken wau nalikane tiyang niku ziarah teng kota Madinah niku tujuannya men bisa sholat nang masjid Nabi. Lah barang pun tu kengrika yusra disyariataken liman zaro masjidahu tumrape wong sing ziarah masjid Nabi alaihi salatu wassalam ayu salima alaihi uluk salam maring Nabi alaihi salatu wassalam. Uluk salam maring sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sallallahu alayka wa ala alika wa ashabika. Ngene iki cara salame ngeten niku nggih. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh sallallahu alayka wa ala alika wa ashabika. Lan dianjurakan ngekeh-kehaken selawat. Ngekeh-kehaken apa? Selawat. Sebab wonten riwayat hadis sahih sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haisikuntum. Kowe kabeh pada ngucapna solawat go aku, mongko salaw satemene solawat mukabeh tekan maring aku nang dibaik wae anak. Sebab pengeri konten kuburan Abu Bakar. Salam maring sinten Abu Bakar, Umar. Lan boten kenging ngelus-elus kuburan. Dipager nggih. Dipager polisi akeh nggih. Nggih. Lah nggih wong niku akeh kuwe ora bisa ngelus-elus yang ngontelan apa? Wer duit napa-napa. Nek tekan kana kan dianggep ya diyakini bisa napa-napa. Hah? Nggih, ajan jaluk maring Nabi. Ajan jaluk maring Nabi. Nek kacing donga nggih donga maring sinten? Allah Azza wa Jalla. Terus nggih niki wingi sing takon sinten iki? Mangkat apa mboten iki? Mas Timbul. Ora mangkat. Terus kaitanipun kalian Masjid Kuba kan ditakokaken wingi nggih. Lah niki jawabane ning tiyange mboten rawuh mbok. Wa yusra'u. Nggih, kula ambil malih. Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu kama yusra'u lahu lan kaya dene uga disyariataken go wong sing tekan ngri ka Madinah ziarah kuburan Baqi. Wong wis nang kana sih. Sajen karo sukang kene wis niate kuburan Baqi. Dudu masjid jenis. Nah niku keliru lah tu syaduri hal wau mboten kenging. Nenek mundu ke ngrika, teng ngrika wonten kuburan apa? Baqi disyariataken. Disyariataken nggih. Disyariataken ziarah kuburan Baqi. Terus suhada Uhud. Kan ngaten nggih? Suhada Uhud dongakaken salam dongakaken. Lan uga disyariataken nek mundu ke ngrika ziarah Masjid Quba. Ziarah Masjid Quba. Ziarah niki jenenge. Ziarah niku ora kudu kuburan. Nah nek teng mriki kon ziarah kuburan nggih. Nggih, ziarah niku maknane niku dudu ora mesti nggih kuburan, berkunjung teng Masjid Quba, salat teng riku. Napa keutamaane salat teng Masjid Quba? Hadis akhrajahu Ahmad An-Nasa'i Ibnu Majah Hakim ngendikan ibu Nabi alaihi salatu wasallam man tatahhara sapa wonge sing sesuci fi baitih nang daleme nggih mungkin teng hotel jenengan nggih summa zara Masjid Quba terus dheweke ziarah Masjid Quba wa shalla fi lan salat nang Masjid Quba rakaatain rong rakaat kana ka umroh kaya dene pahala ganjaran umroh nggih terus dianjurakan supados ziarah teng Masjid napa Quba sebab Nabi alaihi salatu wasallam biasa nggih ngunjungi ziarah teng Masjid napa Quba posisi Nabi teng Masjid Nabawi ning sering Nabi alaihi salatu wasallam napa ziarah teng Masjid Quba. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana yazur Masjid Quba. Nabi alaihi salatu wasallam ziarah teng Masjid Quba, salat teng riku. Nggih, kama yusafir kenging uga bahkan dianjurakan safar lis shalah fil Masjidil Haram. Nggih, mboten masalah, sadurihal nyiapna bekal, gawa sangu, gawa niki. Sing tujuane men bisa sholat teng Masjid Haram, men bisa haji umroh. Kenging jenengan nyiapaken bekal lelungan safar ilal Masjidil Aqsa. Nah niki sing jarang nggih. Sakit mboten nggih? Wonten mboten paket-paket Masjidil Aqsa? Nonton? Lagi betul masalah. Bahkan ini termasuk perkara sing dianjurakan. Kenging safar utawi saduri halwau nuju maring masjid Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Ini nek tiang niku terus duwe ini keyakinan masjid sing wonten teng Pakistan misalnya. Diyakini masjid niki duwe ini keistimewaan kaya dene masjid-masjid wau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Niki bid'ah. Bid'ah nggih. Nggih. Jenengan saduri hal men bisa sholat nang Masjid Istiqlal Jakarta. Saduri hal mengkhususkan gawa bekal anu-anu terus men bisa sholat nang Masjid Istiqlal. Bid'ah. Gua tonton bedane Masjid Istiqlal kali Masjid Az-Zuhud. Mung bedane bangunane nggih. Krika mungkin lebih gede. Ning secara keistimewaan kekhususan lah Masjid Demak nggih mboten duwe keistimewaan. Senajan mungkin konon sakane sekang tata sing gawe wali misalnya niki mboten duwe keistimewaan khusus. Hah? Nah, nggih riwayat sinten niku? Pripun jenengan? Jenengan pripun, Pak? Ajeng sajang napa? Nggih. Nggih mboten masalah. Wong nggih jenengan sekelelungan teng Jakarta. Nggih mboten tekan Jakarta yo lah dolan meng Masjid Istiqlal kepen weruh. Ning mboten pancen duweni kekhususan khusus mboten masalah. Nggih mboten masalah jenengan nuju teng Masjid Istiqlal. Nggih, misale ngaten nggih. Ning mboten duweni kekhususan sing kaya niki nggih mboten masalah. Kepengin weruh bangunane semata-mata niku nggih. Mboten terus duweni keyakinan Masjid Istiqlal niku nek salat nang kono ngolipat-lipat mboten. Sebab sami lah masjid sanese. Sami kalian masjid-masjid sanese. Boten. Nggih, meng Masjidil Aqsa biayane akeh, Masjid Nabawi umroh paling sithik 17 juta misale. Ini kelas ecek-ecek sih. Nggih. Lah kelas ecek-ecek nggih mungkin. Nggih, walhasil terus lah wong kepengin safar sing tujuan ibadah ya meng Masjid Demak. Boten kayaknya. Boten kenging. Dadi sing kenging niku mung telung gontok Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Selain niki safar-safar sing tujuane niku ibadah, boten kenging. Pun nggih. Wallahu taala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Subhanallah.